berpijak di antara ragu yang tak berbatas seperti berdiri di tengah kehampaan mencoba untuk membuat pertemuan cinta. Yang tak terungkapkan mungkin bukan waktunya berbagi pada nestapa, atau mungkin kita yang tidak kunjung siap. Meski hanya